Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allahu ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa'ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa sahbihi wa salikin ala najifana lu khairan wa fir. Amma ba'du fayaqulul murtaji fayaqulu al murtaji Ghufral Masawi ing den sepurane kesalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitab Al-Mustamil 'alal Mawa'idil 'Allamah Al-Hafidz Asy-Syaikh Syihabuddin diwaca naku ge Syihabuddin Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani. Summal Misri. Tahummatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasai khalaibat fi bayani al-fadhi munabbihatin ala istiqdad liyawmi ma'ad wa asalullah al-karim ayyan fa'adhi al-muslimin wa ayyat alahu dakhiratan ila yawmikin amin. Terus niki kula gada azam wa sing diatur akan Lek Lukman. Terus kalau ngaji akad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang nggak ikut di Selasa pagi, nanti diumumkan terusan. Kalau logikanya ini mesti banyak yang Selasa pagi. Mungkin yang hadir itu banyak akad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak akad pagi. Saya ngomong soal PNS atau sibuk, ya usah ngaji. Saya ngomong soal nganggur, ya nopo? Ngaji. Saya kerja di ibadah, ngaji di ibadah. Nganggur ning omah iki kadang meninggal maksiat. Dadi darane taat meninggal maksiat. Iya, tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. Niku geng taat. Ngene iki ngene apa? Mane jangan-jangan naruh anak mati niku seneng sing lepas kula. Iki kula terang apa anak jenengan bingung ning omah ngitung reng delok tikus liwat iku ibadah. Kok sing darane ibadah iku separo ning mimbati tarki. Iku ijma'e ulama. Separo to'at itu mimbabit tarki. Sing darani to'at kan imtithalul awamir, ngelakoni perintah wastinabun nawahi, ninggalo pelarangane bang. Faham kan ya? Jadi ngitung tikus itu ramah siat. Sing maksiat ngitung wong ayu ning desamu. Faham? Nah, berarti nak orang maksiat jenenge ibadah, jenenge to'at. Gampang dong? Akhirnya wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kula tiyang sae, Gus. Mak dalu teng omah, Gus. Masih kukar-kukur teng omah. Ya sate. Sing perlu dadi ku kiai ya, wong awam sementing ora mak. Ora masih. Dados niki kula ngrasa utang mbek Sayyid Nawawi Al-Jawi niku kula terang sanate. Dados kula ahad kemarin itu pas khole Sayyid Hamzah Sato sidang. Biasane sing isi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula ahad kula tunda ahad. Kalau terang no silsilah sanat kulo, di sanat yang saya Indonesia ni sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Nirgul, 4 tahun beliau di Nirgul. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud nopo Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibu Ya Natib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlam. Niku Al Hasan. Pun terus nantes saya Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak pun Imam Syafi'i niku gampel. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik, Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafek bukan Nafek korek, Nafek ahli fikih. Imam Nafek ngawas Ibnu Umar, Ibnu Umar menangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kok pangeran kula ngaji Gus Bang sing terusno aku kan aku ngapal ora iso. Ada Mustofa ngapal dhewe lali banget malah-malah repot. Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga. Iya nalite Mbah Mun ngaji Mbah Sibir. Mbah Sibir ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud nopo? termas. Mbah Mahfud termas ngaos Sayyid Abi Bakar Sato, ngaos Sayyid Zaini Tahu. Sausi Mbah Mun Alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Dahlan. Gitu terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya pondok pelosok ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli yang ngaos Mbah Hasyim Asyari. Ya sami terus, Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekarwan sami. Lanak sanat Jawa, Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngaos teng pondok situ kiri, teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abu Dzar, tapi buatan menangin ya Syekh Abu Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi nopo? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya. Syekh Arsad bin Abdus Somad putih, Banjar. Tapi kepanggil kita putih, Mekah. Mengenai Jogja ada ngaji, aja ini waras. Rien diantara sanat pondok sarang ngeliwati Syekh Bakir ya. Bakir, Bakir Jogja. Buatan Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk buatan. Ini kuat sing nopo, dia tumbak nopo. Mat numbali tanah nopo jauh ben gak ono danyange saiki danyange kan Mustofa ucul sitok iki teh betul Syekh Bakir Jogja kula nate diceritani bapak bapak kula niku Syekh Bakir iku ndak wong dadi nang kok aku tau ketemu karo bapak lha cerita kula data sanad itu sama terus sing ahad ini kula ngaos teng Khole Said Hamzah Sato. Biasane riyen nggih bapak saniki sing donga utawi sing mau idhok hasanah nggih kula. Biasane niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kula terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Semula riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kula. Sayyid Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Sayyid Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab Iana tuh. Sing ngarang Iana ku alim-alime wong nggih kuat. Saking alime nak maca kitab kitab gedhe-gedhe. Dinyek mbek kakake jenis Sayyid Umar. Senengnya ngene. Kowe nak maca kitab gedhe-gedhe sampean muridmu mari bentro jare cara bejlokane ngoten. Ngono kuwi sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Sayyid Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan murite Sayyid Umar ku Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu bae Mbah Mun. Dados Mbah Mun ku gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad ku wangsul teng Sarang majibno tradisi napa? Muhafadzah. Dadi pondok Sarang Lirboyo kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid Sinten Umar. Paham ya? Korbane kaya kula-kula niku zaman mondok kan ngapal loh. Lah ruhen rapal ra munggah kok di sekolah. Dari mondok Sarang agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ra munggah. Lah Mbah Mat Sarang niku gadah putri Nyai Mahmudah di Garwa Basiber nglairno Mbah Mun. Nah, kula gadah buyut, adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus lahirno Mbah Hafiz terus dugi Le Lukman. Terus la Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah sing sedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin namanya lepat tu Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Terus mbah-mbah ini kumurite Sayyid Zaini Dahlan akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putu ini Sayyid Zaini nopo nah ini ku mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu kabundut ini ku ninggal lari alif namanya Muhammad karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir Mbah Munawir kerapian itu Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan dibetotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Batim Yati tapi betul mudi. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong apal Quran iso sapa. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan teng mudi. Betengan teng Demak. Terus dia anak jenenge Ki Harir. Paham ya? Ki Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesem-sem dorong jauh edan kepengen untuk sanat Mbah Mahfud. Remantun iki karir niku tiang-tiang kitab sedang wonten putrane Gus Imam, Imam Makhrus. Sapa Gus Iim? Gus Iim. Sono putune Mbah Zubair namanya Alawi. Wisanane Lelukman nama Minduwane. Jadi putu-putune Mbah Zubair gentok putu-putune nama Mbah Makhrus. Putu Lirboyo gentok putu. Terus wonten sing Minduwane bojo kula, Pondok Sedo Giri Carum. Ya mantune Pak Harir. Terus ben sampean ro sana. Jadi disik guru-gurune terakhir di besanan, termasuk keluarga kula di besanan di Mbah Mat sarang. Oke, ora usah arep-arep besanan, mari ngelek-ngelek Ipam, ya sono senengane kok GR. So iki cerita. Senengane kok GR biasa wae wong ben. Ben dia ngertos silsilah. Mergo wong nak ora ro silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, po internet kok buku. Akhire sithik-sithik muni sunah Rasul. Ora apa. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sihin fa sayyuru nabu setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mbok kita niati suronan lah, khobai sampean teksa niki. Tapi kula bar kata mitab niki, mengke kula ngaji tak jublek. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama mulai guru-guru saya sampai Rasulullah itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun meyakini nahi mungkar itu nopo wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak nawang nakal, ngundang anak nikah ya teko. Mungkulan bolak balik ngaket no bocah, anak ewang abangan, bapak itu teko tegen pulau. Ngapun tuh negosi. Mungkin akadnya jam songo. Kok sakit? Nah mungkin batu dur dan dutan. Terus. Jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku ketok. Gak kurang ajar tapi. Wis terang-terangan mung kok bar dhuwur. Kula teko iso ana son sistem macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam macam ae mus. Para musafara yang di astagfirullah. Lah kula ya serah roh makam kula pangeran ya serah roh. Gowong nak kekhusyukan itu wiridane itu salah. Mustofa sering ngronya, ana wong khusuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga kia. Ya iki wiridane zaman wis rusak, acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridane subhanallah wiridan kok neraka iki neraka. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah, berarti kalau goblok ya goblok tenan. Lha yang teko ning acara barang kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan itu subhanallah, wiridan kok apa? Neraka iki neraka. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan, neraka iki zaman rusak, zaman wiridan iki subhanallah, alhamdulillah. Wiridan neraka zaman iki rusak. Ora ono sing nek dinut. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus shalihat. Subhanallah, alhamdulillah. Dadi wong nek ekstremen malah wiridan iki keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrem nak wiridan piye ya, takon. Nah, tak ada Mustafa itu ada rata ulang kulau, itu beritanya ini. Nggak ada orang yang teman-teman ekstrim. Tapi nak terlalu sekuler, ada rara bedanya, maksiat, abek toh. Itu sedengan sekulau, itu nak pindiru sekulau, sedengan. Orang ngalih, merah bodoh. Nah, gue itu separah, itu separah. Tak terang, no. Mergo kunane kuno, itu to'at, itu buta proses. Nabi itu bisa nahi mungkar, itu sausnya telulas tahun jadi Nabi. Itu sausnya Ba'da Fathi Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wis meneng ae. Intine kabeh butuh proses, kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Ya niku jenenge akhwal. Dadi hukum ya tetep nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal. Akhwal yang dilakoni Nabi iku wong sing ra seneng Nabi kok dikakei ben Nabi, dikakei dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikakei Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini tidak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan. Imanmu gue sebener biasa heroik, biasa ngekei. Yes, gue terus wae ngekei ben tetep ape. Nak wong abangan senenge dikekei, lagi seneng dia. Yes, kudungu jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa Islam. Akhirnya ono istilah wal muallafati qulubu sing diape-ape. Jadi wong iku, lha iku jenenge akhwal. Gini gue jadi apa? Ahwal. Kita punya ahwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya. Lah nak nuruti ngaji tenggene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tohut, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud itu boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar wa iqami sholat wa ita'i zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan itu sujud tau orang? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud. Ya sowan kiai, CSR ya tidak ada pondok di masjid. Proposal ya pek ya kok masjid kok pon, kok pon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat ya. Lah nek aku kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya kliru wong iku sering maksiat. Nek cara aku lho ora darane iku ora wajib lah apa darane barang. Mulai ora takoki Gus wong iku cara sampean taat ta ora, wong iku jenenge ruhe nang ngertakoki wong iku jenenge ruhe. Lah wong apik ta elek, apa ora wajibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibna aku nak nyelodik ini jenenge, aku roh itu jenenge ruhe. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak, layak dibunuh apa enggak. Dan itu memaksakan takalluf. Napa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lah itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kula nggih gadah sanad saking bapak kula, Ki Nur Salim, Mbak kula niku tukang tirakat jeneng Mbah Nur Sam saking Nikurian bapak kulo ngaji kalian buyut sang ibu kulo ngaji kalian isu beti. Ya terus satu nusa yang antas tuki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ono tradisi guru ini pun penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegak no. Tunggu no, gitu. Barang batil kudu dihancur no. Iku rano sulful hudai. Sulhul Hudaybiyah itu ada perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhel bin Amr. Ada diwakili jenis Suhel ya. Itu rumah ada tenang, sama ada di orang Khawarij. Suhel bin Amr itu delegasi orang kafir, Rasulullah jadi ketuanya orang Islam. Ketika Nabi Tok Hudaybiyah sing darane apa? Sulhul Hudaybiyah. Itu ada perjanjian kok ngetek. Mat, nanya lo ya jangkar. Kowe ora usah haji tahun ini, ora usah umroh tahun ini. Tahun ngarep ae. Jadi Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno, Mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye iki, Cek? Mangkelno to ora? Mangkelno. Nabi yo muni yo. Kuwi ku sing Sayyidina Umar marah besar, saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok Khawarij ben krungu. Ya mas orang ngono. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engko hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jadi Nabi jawab tenang bala, iyo aku yo cek Rasulullah. Alas na ala hakin wa hum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka yo salah, kita yang falima tu tidaniyatalana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasidho, cek perjanjian yang merugikan kita. Nggak tau, terserah Rasulullah atau jenis itu bulan balik. Ya aku ya cek Rasulullah. Terus Nabi sih jawab, ya aku Rasulullah, wala yudhoi anillahu abadhan. Orang bakal Allah nyonya aku, wong aku kekasih. Umar gak marem, marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi, gue cek yakin nah, itu Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya, ya huwa apa? Rasulullah, ya cek Rasulullah, aku ya yakin nah, ini Rasulullah. Abu Bakar jape sami wala juga ya Allahu abadan. Dene ora bakal disia-sia pangeran. Napas perjanjian itu wong kafir masuk Islam kon balekno enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah, Islam masuk kafir kon ngembarno karena kembali ke di saat itu juga kan Suhel bin Amr iku duwe anak Abu Jantal. Sinten? Abu Jantal iku dekne Islam di penjak napa diborgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot, Nabi nangis-nangis, ya Rasulullah, terimalah Islam saya. Mohon berbole ditalaini, terus jari Suhel bin Amr. Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jahal tak nangis, terimalah ya Rasulullah, saya sebagai orang apa? Nabi ku. Ya nyuwun sewu ambek Aroto ambek Ramantolo delok ora bujantel. Kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar sithik Umar ku. Jare Umar ngenang susul fadil, susul udif ya. Abu Jahal tak parah. Pedangku ku tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne bruter kesebaco bapake. Dadi Abu Jahal ku anake sinten? Suhel. Dadi Suhel bin Amr. Iki dhek anak sinten? Abu Jahal. Jadi Umar gue sono kanjeng Nabi ngono serah urusan deh. Morak marak Abu Jandal ngeke isaroh pedangnya kon jipo kon baca oh. Lainnya barang gue Mekah menang KB menang Abu Jandal yang berroh Umar jeleng. Gue pasti gue goblok temen gue baca apa Abu Jandal. Akhirnya Abu Jandal itu balik nih negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yang nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus kanjeng Nabi menghentikan ini, toh maru marah gomba itu kayak pangeran. Gamane cara Jawa teorinya keliru Allah, enggak pangeran sing ngurusi. Jadi mulanya gomba Islam ora usah diurusi, bener teman-teman paham? Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nanti penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nanti urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anak SD prawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digawang bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya. Lho kok penak? Kiai ini atur dulu, santrine yo meyakini nek bulus haram. Jadi koyo santri kan biasa kiai ini tukang proposal rodok sifat politik, santrine yo yakin nek sifat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engko hasilnya bangunan pondok santri ini melok nenggol ni, serap apa? Pokoknya agama aku penak ngono ae kok repot. Faham tak maksud? Pak Mustofa ini yo kadang mamang bik masrum, tapi yo moro-moro. Jadi agama aku sunik, keliru-keliru sih dia pokoknya melaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo presenter-presenter ning TV ayo Pak Kuresi siap maca tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustofa nggih kok ajnah biyah kumpul wong lanang. Haram. Haram haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kok Mustofa apa Pak Kuresi siap. Pak Kuresi siap. Tadi semebare tafsir lewat sing haram no ta lewat sing ora muni haram. Lu jawab mesti tak ora gelem jawab. Kowe cuma ni halal, wis pokoke menengae ngono ae. Wong kowe menengae lah tetep darani haram. Sing muni haram yo ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir. Piye? Dadi agama iku unik, kunane kuno agama iku. Wis diurusi pangeran. Kowe ora sampe to. Kulo ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ra tau misa tawaduk ra payu, ora mesti. Wong pangeran sing ngatur kabeh apa? Kos sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin mbek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan jenengan iki barang saenake dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenan akhire ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirane rubah. Wah, jenenge Nabi Sufyan gendho tenan, Suhel gendho tenan. Perjanjian kok gak adil. Muhammad tuh didzalimi, akhirnya akeh sing masuk Islam. Piye iki cece? Pak, wis pengeran carane mulak amale pikiran piye ora ono sing roh. Wong ya muqallibal qulub sabit qalbi napa ala dine. Ora ono sing roh. Mulane ki beragama iku ora usah mikir cara hikam dai tadbir fama qoma bi wair la tuqim bi nafsa. Kowe ora usah ngatur pengeran, sebenarnya pengeran den tetep pengeran asa atur wae salat-salat. Ki ora usah bayangno ideal. Sholat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumak nene hati-hati, wedi rasa. Lah apa kowe ditampa krana sae salat? Ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur mung wong patang rakaat. Mergo nek 5 rakaat mu sedek ngono. Aneh-aneh wis. Paham ya? Wis biasa wis. Pangeran sing ngatur aku. Itu mau nak kiai song Islam nombong jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso ngislam nopo. Terus kowe muni pacaran halal, goblok. Wong pacaran tetep haram. Tapi ngislam nopo wong kowe muni haram, ya goblok ngislam nopo kok haram. Kulo nekakno wong alaf selali jumlah. Cakuliane Semarang, bocah wedok niki riyen anake pendeta Gus Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kulo nu ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo do Islam gara-gara sering karo itu. Ya muni pacaran haram, ya wajib. Tapi ngislam nopo wong haram. Ayo kowe wani mesti ndek ngislam nopo wong haram. Akhire yen apa takoki wong, dan hukume wis piye? Hukume pacaran yo dosa. Hukume ngislam nopo wong, ya apik. Wong iki padha. Itu gale koyo zaman akhir ning masjid tuh ngel-ngelo malaikat. Anggota kota. Moro masjid karo anjekak go ruku. Padahal wong moro masjid itu dosane do cepet. Faham nggih. Tapi wong buka aurat iku dosane akeh. Lha iku malaikate nulis e piye? Wong sito. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid iku dosane cepet. Tapi Kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wong e padha. Mereka masjid santai nganggur rok, nganggur rukoh, baca jamaah dicoploin lah, yus ngono meneng. Lagi ya ini semeneng aja bos, us. Tak loroi malah orang mereka masjid mesti beritahu kan lagi ya itu harus. Bukan lagi ini Mustafa terus tegas orang roh. Haram. Lah saya haram ini haram auratnya mau haram orang masjid itu tak tahu. Haram tetap saya delok kan. Artinya saya kena haram itu saya delok. Uang kok rata tau mikir. Pula balik sih haram sih delok ese. Wong karuan kulil mukminin ya hudu min absorihim wa yafadu furu jaum dalika sekali. Wong muni haram kok roh. Mari wong ayu Gus mari fit. Lho kok ora ayune barang. Mulane nak ngomong ping pindho Mas yo buka aurat tuh haram delok. Mayakno wong kok masjid yo haram. Ngalah mau buka aurat, ya haram. Ayo pengiro ki ngomong hukum. Melayok nawang ke masjid haram tora, haram. Dan diantara awal melayu ke masjid nak boleh loroi, ekstrim. Faham tak maksud? Kue ngalah lo, haram. Melayok nawang ke masjid, haram. Coba maksud sitok sitok ben kue tambah ngalim. Nanti ada roy hukum lagi buka aurat itu haram. Kue orang mus abdul lo. Kulo roh delok yo haram. Tak elingno ndek ning ben tobat maksude ben ra kawarit. Ayo Mas, hukume wis papat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, mlayono apa masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku wong alim ora iso mbok bantah. Lah papat itu sing mbok roi muk sitok wingi-wingi, paham ya? Yo to, Mas. Berarti kurang pira ilmumu. Telu kan? Halene yo. Buka aurat haram, melayak nang masjid haram, membiarkan maksiat haram, ndelok iku haram. Lah saiki sing ndelok sing kena kiyaine ta cah ibu. Kowe kok banter lho ngene. Angel ta ora urip. Ah mlane rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam-Islam saiki. Mari Gus Bak gak tegas, wong alim-alim gak tegas. Tak apa ora tegas, mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu musik. Ora ana wong ilmune akeh iso tegas. Mung akeh pertimbangan. Lah iku termasuk guru-guru kita. Paham gitu, dadi kunane kuno iku wis ngoten iku ana wong sing ata'allafuhum 'alal Islam. Dadi dijogo ben Islam iku terjaga. Terus niki mukadimah mboten kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca mulai kula wingi Dzulhijjah. Niku khatam kitab niki. Terus kitab niki niku karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niki kula tak terusno sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih Ibnu Hajar ini Al-Asqalani. Ini sing ngarang kitab niki. Terus disarai Mbak Syekh Nawawi Al-Jawi. Ini Nawawi bin Umar. Ini Al-Nawo Jawi. Ini itu yang Banten. Banten itu Tanah Ram. Ini itu Kila, tapi kalau boten ngerti data lengkapnya. Kila itu Ma'ruf Amin sing saat ini kira Islam, termasuk Duryai itu. Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kalau saya ngerti mesti, saya tentang Surabaya. pergi saya Nawawi Banten nate garwo Nyai sinten Pak Budi Hamdanah ya? Hamdanah ya? Saya Nawawi Banten nate garwo Nyai Hamdanah. Ya Hamdanah ini kudus. Garwo terakhir saya Nawawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata itu ya alime bareng, Pak. Jenengane kok niru. Nyai Hamdanah mbok enom niku akhire digarwo murid saya Nawawi sini Raden sinten? Hasnan. Nyai Hamdanah mbek saya Nawawi niku kula sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine Zuhri ya. Putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dia anak lanang dijenengno napa Zuhri. Mergo wis kadung ana Zuhri ya, dia anak lanang jenenge napa? Zuhri niki dia anak Minang ya. Minang terus Minang dia anak Kesafet ya. Kesafet itu sing dadi mantune Mbah Khim Sarang, Mbah Khim Pali ya sinten, Mbah. Lah saya Asnawi iku mbah-mbah niku sami kalian Mbah kula. Mergo Mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kula niku Asnawi Ageng mbah-mbahe. Dadi induke Kiai Kudus riyen iki Asnawi Ageng buyut. Artinya sampean ngaji kula wis bener, cara wis sanad iku wis bener. Karek sampean iki ngrusak sanadku gak sause. Ya aku ora roh, nek bar aku nasibe piye ora roh. Ya kowe di sanad lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa iku bener ta ora? Lha iku aku mulai ora roh. Paham ya? Jadi sing rusak iku kowe ora aku. Tapi ya sampe zaman akhir rusak. Ya iku sampean bener. Jadi ulama niku silsilah padha tradisine. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepengin mempermalukan Raden Asnawi mergo dhekne iku anti Cina. Disuguh dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Wo kalbun wo khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum Pak Yai tahu tadi daging apa itu tadi daging anjing nyongkone kan Raden Asnawi malu jebule Raden Asnawi alhamdulillah beneran cung yo munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu kena wong alim rusak ajo nyongkone kan terus malu di depan umum jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo ada santri-santri munggo ra dibodoni ra tau mangan daging apa wapok lagi aduh jebule gak izin cek wak kaya Mbak Bistri. Mbak Bistri ditonggo non muslim mape bareng mati pikirannya keluarganya kan nyolati nyolati wong kafir lah oleh akhirnya tetep Mbak Bistri nyolati sholat isak nih kono bareng kita koi karo cina Mbak biasanya gak ada rukuk sujud kok ini tadi sholat jaranya oh ini spesial perkara ini nak nyolati wong kafir ku haram orang teko tonggo jamaah awak soalnya kiai-kiai itu pinter ngakali itu pinter sekunak ini guna bongso ngakali itu kiai itu pinter ngakabir saya merkulah kiai bisri di ilmu Abu Nawas jadi Abu Nawas yang nanti kan ngimami sholat jenazah lali dia ini rukuk sujud wah gue bingung kabir baru bingung tako. Niki sepuluh di sholat jenazah orang rukuk sujud itu bapakmu dosanya. Jadi nak ngadep tau ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkara ini ya lali. Suatu saat dek ning imami wis eling ngadep tok takoki kok mboten rukuk sujud ringan. That is ngene wong alim di guyonan kula nggak ada kitab ithab. Ithab itu sarai ikhya. Ora is kitab serius. Niku yo ana bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithaf Usara Ihya 14 juz. Niku yo ana guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Lah ini mate crito niki ahwale ulama. Baik ulama wajib ndarani nahi mungkar yo do biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi ku sekaku ati jenenge Nuaiman. Senengane nggo duwe, nggo blonjo Nabi diaturi. Wangger ditake Nabi. Jenengan melok darut sing nyaur. Nabi lho. Lah dia ini pembantunya Abu Bakar. Pembantunya sinten? Cah dalemnya Abu Bakar. Nanti teng Irak dagangan, ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat teng masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel kan. Juanjuk perkara pakanane kono apa? Pamit. Akhirnya dia ini golek pembeli. Aku di budak pe tabdo. Regane iki misale 1000 dirham. Isi kutu kuwae. Nah, dia tapi cangkem elek, engkau mesti ngaku mau merdeka dia. Semeneng aja jenjah elek. Hasil dituku, dibayarin Nuaiman. Terus dia itu dicekal, cek, jadi budak. Kau mikir ya, biasa pembeli ini saya kan orang penjualan apa? Ya, bareng Abu Bakar Rabu, nanti saya itu, pun Pak juga Abu Bakar. Tiga lah izin Abu Bakar. Itu kau mana Abu Bakar? Yo no eman ini sing kalau cerita no tentang ikhaf sing nanti bodoni dori, jadi wonten wong kuto tuwek dori. Ini cerita ini tentang ikhya. Dituntun Mbak Nu Aiman kepengen nguyo. Mbak Nu Aiman dituntun di tengah masjid nguyo atar-atar di tengah masjid. Rian masjid kan ngambil pasir. Soes bareng-bareng nguyo. Parah tenan Nu Aiman guyonan. Bareng-bareng nguyo. Soes dikertain iya Masya Allah bala fil masjid. Wong sukupo yang nguyo ning masjid. Ngomong gara-gara itu yang bodoh ini jenengan jenengnya Nu Aiman. Hari kedua, hari ketiga, wong suwah itu sumpah. Demi Tuhan, aku nak ketemu Nu Aiman, tak pukuli. Munamu ini ngono, wong becek. Dituntun Mbak Nu Aiman. Jadi kan boleh Nu Aiman. Ano apa? Apa tak duduk? Wong kok kurang ajar yang ngono. Dituntun. Dituntun di dokno Sayyidina Utsman pas sholat. Pas itu Sayyidina Utsman itu Amirul Mukminin, presiden. Dia aja tuh, Mbak. Dorir si Ahmad tadi. Waktunya geger masjid duri ba Amirul Mukminin, Amirul Mukminin di duduk bareng si Dinosman roh Nu Aiman, waduh Nu Aiman. Jadi dek nenggu, saya muto boleh Nu Aiman, saya nuntun Nu Aiman, jadi amat tuh Nu Aiman lah. Iya cuma tak tuduh uang kok bodoh nih uang. Jadi tuh tuntun lo dek pinggirnya si Dinos, monpas nih di Nu Aiman. Iku sohab. Ketika Nu Aiman ini terungok notenan ini bersamaan ke ekstrim. Nu Aiman ini ku uangnya sering salah, pemabuk. Dia ini mabuk di terminal ragel, ini perapatan gak gel. Senengnya mabuk di masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni ini ku parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Wong mabuk kan khatnya 80 pukulan bini al. Maka diduduk isandel. Ya mabuk, nah, kalau nakal yang dalam ya ragel kangen. Sampai sahabat dong laknat. Ini sampai lihat di kitab Bukhari, di kitabul adab. Sing cerita malah niki masalah mabu. Sahabat do komentar ma aktsaro ma yutabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La'anahu wa alanu aiman. Wong kok kurang ajarin. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa ya Rasulullah. Ya juga gemen ngelaknat la Nu Aiman. Nu Aiman itu seneng Allah, seneng. Lah iku dadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek ora usah ngomong. Nak Maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, nek salat ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Ya wong iso wae maksiat ya seon seneng pangeran ya seon akhir. Ora iso nganggo ilmu Nabi Mustofa, mau kan papat sing iso mbok sitok. Saya kira orang marah masjid itu senang mengeran orang, senang apa seorang. Tapi buka aurat terus buat running leceh no pengeran orang mesti kalau dia ini sadar nak ayu, dia ini gaul. Orang mesti niatin leceh no. Lo kiai ini kan sing menuduh. Tidak bocah dewi pun niat engket, niat leceh no pengeran. Jawab bos. Niat pede engket wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat itu ngelecehno pengiran, nah yang ngelakoni paham? Jadi beda, lah itu butuh ngaji, lah itu butuh guru ngaji. Weh, misalnya Ruhin pas bodoni aku, niat ngelecehno hukum pengiran atau orang bodoni aku karam niatnya kebutuhan, orang bodoni rawurip paham? Apa perlu tak balenin nih, wong sing biasa bodoni itu kan kadang santri, kadang ngomong biasa nih masjid niatnya ngelecehno pengiran dan niatnya bertahan hidup. Tapi nak pas sholat niati hormati. Nah, ibu mulanya nabi ngendikan, Nu Aiman ojo golak nati, ngono-ngono yuhibbu waha wa rasul. Pun Aiman aku nak rawar nabi ku gak seneng. Kuwangen ben. Tapi kok nengal maksiat yo mumoh deh, kebutuhan jare dene piye. Yo gak sampean ini kan, seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo ada video tenanan, bodo kok ngarepe. Sing wis ra dua kan sing tua-tua ini. Ya semua orang pangeran manjan orang nabi. Nah, malah ni cara madzhab ahli sunnah wal jamaah. Wong ora iso diarani kafir sebab nakoni dosa gedhe. Ane mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi sempat ngendikan wa in zina wa in sarqa. Nah, contoh tau zina tau ya Allah. Ora kok terus zina dadi halal ya ora zina selawase ya haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus mbok arani wong keluar dari Islam. Mereka nak arani, wah, wong bermaksiat yang metu kok Islam. Bermaksiat tu razino tok, hasud yang maksiat, adu-adu yang maksiat. Tak kiai agak nong sing Islam, lo kiai mesti tahu hasud. Kalau yo hasud, bet Mustafa. Iri aku dari kiai sawasir atau kedua kuburan, bet tahu. Cara prestasi dramatis bet ne. Aku dari kiai penak ngimami mesti orang santri. Ini berbalik ngimami anak-anak jentok ni Mustafa. Artinya cara prestasi hebat dia ya kan. Cara disoteng kan lebih dramatis. Paham gitu. Terus ini ngaji ben sampean ngerti gitu. Terus wau kula terangno sanad. Kula dari sanad keluarga gini ibu buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi ageng. Niku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Sen Nawawi Banten. Sampean nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih dudu Sen Nawawi sinten. Terus sanad kula niku kan ben sampean ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi bak dene iki kula waca urut, tapi untuk hari ini kula waca nomor halaman 4 niku lho, halaman 4 pinten iki. 45 45 iki damel cuplikan iki. 45 Pak. Nggih, 45 Pak. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga. Wal maqala asalasun. Mun kepanggih. Wal makola asalasun, lalu nama makalah gara-gara kitab ini. Wal makola asalasun, anggap makalah ke 30. An alien radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha katsirun fa yata'addan nasu fi dzalika al qalil al wajhu al alam wal faqru afaqtu ma yahtaju ilaihi wan nar wal adawa ay qasdul itrar al mutamakkin fil qalbi. Bon, mun kepake nggih. Mula ini yang pernah Allah wajan Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ali ngeten ada barang papat sing siti ewe ngel-ngel wong akeh yaitu kue nak loro, kue nak fakir yaitu serepot, apa? Ngel-ngel wong akeh jadi sebagai sebagai Sayyidina Ali mula ini tidak penting disini maksudnya tidak penting, mari nyindir wong akeh repot tapi ya tetap tak terang, no ben roh Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi ngaten Rasul akli badal iman billahi taala atawaddul ilan nas. Di Rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal iman sausi iman billahi taala lan Allah taala iku atawaddul iku gawe seneng. Gawe seneng sehi simpati ilan nas marimun. Ini kita cekli tenang ya, nak sampai kepingin selamat ketemu pangeran cekli hadis ini ya. Rasul akli badal iman billahi ta'ala atawadud ilah. Jadi api-api akal sausike iman, kue supaya wong liau simpati bek kue. Apa mana kue nak wong soleh, baru kaya simpati bek kue mesti wong terus jadi kepingin apa so? Kulon nate ditangisi seorang kiai melangat. Fanatik hukum, ini kisah nyata. Misalnya dia anak sah Hasan, sah anak kulon jenisnya Hasan kelas 4 SD. Bapak itu ngaram no TV, TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama dulu TV yang konggol, tanggane itu rapati sholat. Pertama iso numpak sepeda motor, sing fasilitasi ke kanca-kancane konggol. Intinya cerita ketika dia puber, gudingnya sak boleh jenisnya dunia kiai. Dendam be bapak, sampai cita-citanya justru sampai dari kiai. TV rakota, tuku sepeda motor rakota. Akhirnya dia merantau di Batam. Jadi wong ra karu-karuan, bapake tangisan teng kula. Sementara kiai-kiai alim kula rombah mun teng dalem ya ono TV. Kula ra wong alim-alim alama riyen bali maksum ya wonten TV. Nang omahku malah telu. Aja tiru kakean. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini, iki kula terus seneng aliran kok Mustafa, delok sinetron Marifase, kula nggih seneng aliran, tapi ojo terus gak duwe. Delok sinetron yo pancen elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tonggo. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa rabe bapake ya mbek tang. Akhire seorang kiai sing biasa sholat ning masjid, biasa terus Quran gak dadi-dadi idolane anake, mergo anake trauma di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dan dia no anak itu rasa seneng gitu. Padahal carane beragama kudu at-tawaddu menciptakan kesenang. Ya tentu kita akali, akalinya. Misalnya kata sekolah, abis anak kulo seneng SMP. Kita tak takut itu nana dulu TV kudu sih gue senengi tenan. Mungkin nanti senengi tenanan dulu, gue puas. Coba pepe nganggur asal channel di dulu, gue arusin. tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal sing disenengi kan ana durasine kan. Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ana napa? Durasine terus selesai. Mulane kula niku angger terkenal kula teng tangga-tangga. Bisa nambah anak kok wedi kula nggih ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Pekaran pikiran kula sederhana, ini rungokno tenan. Andaikan saya punya tetangga kafir, rungokno. Aku ditangga kafir umur cilik. Terus aku kepengin Islamno dekne, kira-kira saya servis ndak? Ndak jawab saja. Tak servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis saya itu, dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya. Anak itu diservis pendeta sehingga tertarik. Kiai ini anggar ketemu. Oh, anak zino, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai dan melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawadud hilang. Secara istilah Quran, fa bima rahmatim minallahi lintalahum walaupun tafadzal ghalidhal qalbi lam faddu min haul. Mata itu kudu halus, kena arah halus wong bu. Karena syaratnya wong alim kudu longgar. Ojo sinis. Termasuk dari Imam Syaikhul Qadir Jilani qillatul maunah. Kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapa seneng nabi entek uwek, ape pengajian entek uwek. Sekaji semurah ngene iki, semua aji plamplop bar mulai. Pangerjan ora pangeten duwen sekarang parmu dhewe, susane dhewe duwen. Rasa sawan tempek, rasa nyucuk kok repot. Kok nyucuk berapa tekas malah geremuk, malah kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak dim tenanan bersyarat, sebab kudu ora tau salah. Ora nabi, ora oleh apa. Iki rumah ana tenan. Di kecelakaan zaman akhir niku kurang at-tawadud ilah tasi. Mulane kula ngambil anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai, kalau sampai kecewa dek ini orang dicita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kayak bapak ya dek ngidolakan orang lain yang kadang pak. Mari kita jadi santri anakku manja. Paling enggak anakmu dicita-cita kepen kayak bapakku Pak Rufin seneng ngaji biar wong alim. Tertanya. Tapi nak kenangannya Pak Rufin mesti sentak terus. Wah, kok di bapak kritik? Soben agar wong kritik juga wong bapak. Wah, repot. Tapi nak kenangannya Mbak Ruhin apa, terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngeritik, wong kritik. Wah, enggak bener Gus Ba. Bapak saat kritik ternyata baik. Paham ya? Malah iso mensomasi aku. Enggak semuanya Gus orang kritik buruk. Saya punya kenangan punya bapak kritik. Tapi misalnya Mbak Ruhin wale Mbak Ana, terus aku ngerang, no, dajal aku kritik, wong kritik bisa ngini. Wah, tepat Gus. Repot, repot tau gak? Jadi kita tenang, gitu. Mulanya jangan-jangan orang tidak senang kita ini karena kita tidak punya reputasi atau waktu hilang. Makanya ketika disip Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo padha ngono bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen, tak bedheke iki. Barang sing ra ono iku iso gak dadi faktor wujude bumi. Menawa sampeyan jawab. Al Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan karena Al Adam la yakhluq, sesuatu yang enggak ada tentu enggak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fa innal Adam la yakhluq, karena sesuatu yang enggak ada pasti enggak bisa menciptakan. Iku sing dawuhe pangeran am khuliqu min ghairi syai'in. Amhumul khaliqun. Sesuatu yang tidak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen. Bahwa al-khaliq, pencipta pasti ada. Dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai, karena kita orang baik, pasti mengajak baik. Ya, caranya macam-macam. Misalnya kalau jadi kiai. Kalau jarang, terbuka. Tapi tak niati ben disenengi. Mergo nek kula buka sowan, paling sing wani sowan iki sing rodok nganggur-nganggur, rodok di dhuwit wani sowan. Sing ora di dhuwit ra wani. Mun kan malah repot. Sasa sowan kabeh setepakane ketemu ora yo wis ora repot. Pemene nek sing sowan maklar, ra malah di mobil, ngasal sowan Gus Mbak nyilam mobil wae malah repot kabeh. Nyatane iki murah meriah diridani pangeran wis gampang. Jadi rumah orang tenang dia. Plus one, saya berkecenderungan khusyuk berlebihan, wiling-wiling. Di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawadud ilah. Seleng-eleng. Jadi Rasul akli badal iman billah wa atawadun ilah. Seleng-eleng. Kemudian Allah suwun jenengan jauh sini sebagai bucu. Ngamu apa-apa sanggepnya normal. Manjan rabu rezeki ini secara konsisten kok orang ngamuk itu bagus. Wong protes mbek ra jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan lu kelainan. Wong ra jelas kok ditom. Anak amca rewel yo eh normal. Yen caci li api rewel. Caci li ora apa-apa ora kepikir. Lu kok aneh. Idiot tuh jadi kok. Yo to. Lu dia jawab ae. Lah tapi nak jaluk terus kok bapake. Mesti jelas ya, jadi Rasul akli badal iman billah kita Allah apa? Atawadud Iwala Eh, monggo-monggo baca barbar Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah wa bihamdihi.